Tanya jawab Ustaz. Tanya jawab Ustaz. Bagaimana dana CSR dari bank ribawi ke korban bencana ya? Boleh enggak diterima? Kita doakan semoga kawan-kawan kita yang ada di Lombok diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan Allah segera mencabut musibah yang terjadi pada mereka dan memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan pahala yang banyak untuk ketabahan mereka dalam menjalani musibah ini. Kemudian tentang dana CSR dari perusahaan yang bermasalah, baik bank konven atau perusahaan rokok atau perusahaan yang lainnya, selama CSR ini tidak diiringi dengan pesan iklan, sehingga mereka ketika ngasih dana tidak minta, ayo foto bareng, spanduknya dibentangkan, terus foto ya, ada iklan di situ. Kemudian yang kedua, tidak ada timbal balik. Kami kasih tapi dengan syarat, nanti harus seperti ini, seperti ini. Insya Allah sebatas menerima tanpa ada syarat apapun, boleh hukum. Menurut pendapat yang lebih kuat, karena masalah penghasilan yang haram itu menjadi tanggung jawab dia pribadi, sementara penerima menerimanya sebagai apa? Donasi, hukumnya halal. Wallahu a'lam. Jawab Ustaz. Yuk dukung kami, Radio Muslim.